telah ditinggal kekasih. Kau pergi tak akan kembali. Aku hanya berteman sepi. Kau pergi tak akan kembali. Aku hanya berteman sepi.